Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin, wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, fa insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, babun bayanu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Kita masuk kepada poin yang baru, yaitu tentang penjelasan keutamaan tauhid dan menghapusnya dari dosa-dosa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bayanu bab bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Syarhun babun khabaru mubtada'in mahduf takdiruhu hadha. Kultu wa yajuzu an yakuna mubtada'un khabaruhu mahduf takdiruhu hadha, wa ma yajuzu an takuna mausulatan wal a'idu mahduf. وَبَيَانُ الَّذِي يُكَفِّرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً وَتَكْفِرُهُ الذُّنُوبِ وَهَذَا ثَانِي أَدْهَرُ. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, bab penjelasan keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dari dosa-dosa. Syarah kalimat dalam judul babun, kata beliau, khabaru mubtada'in mahduf. Dia itu adalah khabar yang mubtada'nya mahduf, dibuang. Takdiruhu, takdirnya apa? Mubtada' yang dibuang tadi yaitu hadha. Berarti kalau kita rangkai dalam sebuah kalimat, hadha babun, hadanya di mahduf. Aku katakan, dan boleh mubtada'nya itu mahduf. Jadi kalau tadi mubtada'nya yang mahduf, nah sekarang khabarnya yang mahduf. Babunnya menjadi mubtada, khabarnya mahduf. Takdiruhu hadha. Bagaimana? Babun hadha bayanu fadlu tauhid ila akhirih. Jadi boleh sebagai khabar mubtada mahduf, atau mubtada wa khabaruhu mahduf. Mahduf itu tidak disebutkan dalam lafadznya. Nah, dan di sana ada beberapa lugah di dalam membaca babun, boleh babi, boleh baba, boleh babu. Babu bayani fadli tauhid, boleh baba bayani fadli tauhid, boleh babi bayani fadli tauhid. Ya, lugah yang pertama tadi, babu bayani berarti apa? Mubtada atau khobar li mubtada'in mahduf. Dia sebagai khobar mubtada' yang dibuang. Berarti apa takdirnya? Hadha babu bayani fadli tauhid. Ini adalah bab ila akhirih. Adapun takdir dia itu mubtada' dan khobarnya mahduf, babu atau babun hadza bayanu fadl tauhid, bab ini adalah penjelasan ila akhirih. Ini lughah yang kedua. Lughah yang ketiga atau ucapan pendapat yang ketiga, binasbi baba, dengan menasabkan kalimat baba. Harusnya yang awal kita baca babu. Ya, boleh kita baca babun, boleh kita baca baba. Apa takdirnya? Maf'ulun li fi'li mahdhuf. Kalau kita baca baba, berarti sebagai maf'ul sebuah fi'il yang dimahdhuf, dibuang. Apa takdirnya? Iqra. Iqra baba bayani fadli tauhid, bacalah bab tentang keutamaan ila akhirih. Pendapat yang keempat, boleh dihafadkan babi, boleh. Takdirnya apa? Ungdur fi babi, dia itu majrurun biharfi jarrin mahduf, dimajrurkan dengan huruf jar yang dibuang. Wahada madhab kufiyin lakinnahu da'ifun, ini adalah madhabnya ya ulama kufiyin, tetapi yang terakhir ini lemah. Jadi na'am, ala kulli hal, itu cara membaca. Boleh kita baca babu bayani fadli tauhid, boleh kita baca babun bayanu fadli tauhid, boleh kita baca baba bayani fadli tauhid, ya, dan lughah yang lemah dibaca babi bayani tauhid. Nah, ini seputar bahasa saja. Nah, wama dalam judul tadi, wama yukafiru minad dzunub yajuzu an takuna mausulah, boleh kita ya sebut ma-nya dengan ma mausulah. Ma mausul, isim mausul yang membutuhkan kepada a'id dan silah. Tapi sebagian huruf mausul tidak butuh kepada silah, tapi butuh kepada a'id saja. A'id itu apa? Dhamir yang kembali kepadanya, yang apa, mengikat antara dia dengan dhamir. Kalau seandainya dia dikatakan mausulah, mana a'idnya? Wal a'idu mahdhuf, a'idnya dibuang. Takdirnya adalah wa bayanul ladzi yukaffiruhu minadz dzunub. Ya. Wa bayanul ladzi, jadi ma tadi menempati kedudukan kalimat bayanul ladzi. Penjelasan yang, karena ma-nya mausulah maka artinya yang. A'idnya mana? Yukaffiruhu. Nah, dhamir yang ada pada akhir yukaffiruhu. Hu ini a'id kepada ma tadi. Minadz dzunub. Ini kalau seandainya ma-nya ditakdirkan dengan ma mausulah. Wa yajuz an takuna masdariyah, boleh ma-nya tadi masdariyah. Ai yu'awwal huwa wal fi'lu bil masdar. Jadi dirubah antara ya, dirubahnya fi'il yang dimasuki ma tadi menjadi masdar. Namanya ma masdariyah. Jadi bagaimana kalimatnya kalau seandainya ma di sini masdariyah, yaitu ai wa takfiruhu. Ya. Kafara yukafiru, masdarnya apa? Takfir. Baik, berarti kalau ma-nya ma masdariyah maka fi'il mudhari. Ya, yukafiru dirubah menjadi masdarnya. Apa masdarnya? Takfir. Berarti apa? Takdirnya ai wa takfiruhu adz-dzunub, dan penghapusannya terhadap dosa. Wa hadza tsani adhar, dan pendapat yang kedua, ma-nya itu masdariyah, lebih tampak dan mudah untuk dipahami. Ala kulli hal, semuanya boleh, tidak mengapa karena maknanya sama. Qala rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am tsani wa na'am tsamanin. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Taib. Orang yang beriman tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka berada di atas hidayah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada sebagian dari kaum mukminin yang mereka mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Syarhun qala Ibnu Jarir At-Tabari, ma'ruf ulama'un kabir, ulama'un jalil, seorang ulama yang besar, seorang ulama yang mulia. Nah, seorang ulama yang dikenal dengan sahibul wara, sahibul zuhud, wa dzul ilmil wasi', seorang imam, seorang ulama yang dikenal dengan sifat kehati-hatiannya. Seorang imam yang dikenal dengan sifat zuhudnya, luasnya ilmu. Taib. Beliau berkata, haddatsani al-Musanna wa saqa bi sanadihi. عن الربيع ابن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. Berkata Ibn Jarir rahimahullah, haddathani al-Musanna. Musanna ini majhul, seorang rawi yang majhul, la yu'raf na'am haluh. Jadi majhul ada dua, ada majhul ain yang tidak dikenal zatnya, ada majhulul hal, zatnya dikenal tapi halnya tidak dikenal. Ya, wasaqa bi sanadihi, menyebutkan sanadnya sampai kepada Rabi ibni Anas. Qala Rabi ibni Anas, kata iman, ya, yang dimaksud adalah al-ikhlasu lillahi wahdahu. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keikhlasannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Taib. Kemudian waqala Ibnu Katsirin, sahibu tafsir ma'ruf bil ilmi rahimahullahu ta'ala fil ayati, ay haula alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yushriku bihi shay'a humul aminun yawmal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata dan tidak berbuat sekutu dengannya terhadap apapun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di hari kiamat dan mendapatkan petunjuk dunia dan akhirat. Isyarah kepada tauhid dan juga apa? Dittuhu awalnya asyirku. Jadi seseorang yang bertauhid tidak mencampurkan tauhidnya dengan zulmin, kesyirikan, maka mereka aman di hari kiamat kelak dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Taib. Wa qala Ibnu Zaid. Ibnu Zaid bin Abdurrahman bin Aslam. Wa Ibnu Ishaq. Muhammad Ibnu Ishaq, sahibu sirah. Ya. Orang yang kuat di dalam pengetahuan sirah. Hadza minallahi ala fadlil qadah. Hadza minallahi ala fasril qada'i baina Ibrahim wa qaumihi. Ayat ini dari Allah sebagai keputusan yang memutuskan antara Ibrahim dan kaumnya. Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lamma nazalat hadihil ayah qalu fa'ayyuna lam yadlim nafsah qala alaihi salam inna syirka la zulmun azim. Dari ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika turunnya ayat ini, maka para sahabat resah. Ya, bagaimana ya akan selamat dari kezaliman, sementara tidaklah seseorang melainkan setiap saatnya dia berbuat zalim, imma bi khaliqihi wa imma bi makhluqihi. Bisa perbuatan zalim tadi kepada khaliqnya, bisa juga kepada makhluknya. Maka mereka resah dan mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah, luput dari berbuat zalim terhadap dirinya. Para sahabat menyangka bahwasannya dzunub, kezaliman yang ada di sini, merupakan kezaliman yang bentuknya umum. Setiap kezaliman, gak ada yang selamat. Kalau seandainya yang diinginkan dalam ayat ini kezaliman sesuai dengan zahir ayat, tidak kita rujuk kepada penjelasan yang lain, maka ini umum kepada seluruh dosa. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, kita tidak akan selamat semuanya dan tidak akan mendapatkan keamanan. Ya. Qala alaihi salam, maka Nabi pun menjawab keresahan mereka dengan membawakan sebuah ayat yang tersebut dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat yang ke-13. Beliau mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang azim. Ya, penjelasan bahwasannya maksud daripada ayat bidzulmin adalah asyirku, merupakan kesyirikan. Baik, ini diantara daripada simatus sahabah, ya, alamat tanda sahabat ketika mereka tidak paham, bertanya kepada Nabi SAW dengan sebuah ilmu yang bisa memberikan yaitu makninah fi qalbihim, ya, fi qulubihim, ketenangan pada hati-hati mereka. Ya, na'am. Wa kadzalika mimman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikian juga kebiasaan para pengikut-pengikut mereka yang baik sampai nanti menjelang hari kiamat. Senantiasa bertanya pada perkara agama yang mereka tidak memahaminya, sehingga ketika dijawab dengan jawaban yang syafian, yang menyembuhkan, maka mereka akan tenang. Wasaqahul Bukhari bi sanadihi. Al-Imamul Bukhari menyebutkan hadis dengan sanadnya, dan ini kebiasaan para muhaddisin ya, sebagai bentuk amanah ilmiah. Faqala haddatsana Umar ibnu Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Ibrahim an Al-Qamah, an Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah di sini ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadlim nafsahu qala laisa kama taqulun lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Nah, beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertutur, ketika turun ayat ini dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, kami katakan, kami berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Kalau begitu kami tidak selamat ya Rasulullah. Ya, qala, maka Rasul pun segera menjawab, laisa kama taqulun, ayat yang tersebut bukan seperti apa yang kalian sangka. Ya, bukan seperti apa yang kalian kira, bukan seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu kalimat lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Karena apa? Tauhid dan syirik tidak akan pernah bersatu. Naam, tauhid dengan syirik adalah sesuatu yang tudat, bertolak belakang. Barang siapa yang bertauhid, maka dia akan meninggalkan kesyirikan. Barang siapa yang berbuat syirik, berarti dia telah berpaling daripada ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik dengan tauhid ini arah yang berbeda. Tidak bisa orang dikatakan bertauhid kemudian dia juga syirik, tidak bisa. Tidak pula bisa dikatakan orang musyrik kadang bertauhid. Ya, syirik-syirik, tauhidnya kalah dengan syirik. Awalam tasma'u, kata Rasul, tidakkah kalian mendengar kepada ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadamu, mencukupi segala bentuk keperluan, tetapi engkau berbuat dosa kepadanya. Kalau seandainya manusia yang paling berjasa terhadap kita, ya, ala wahya yaitu ibu kita, kemudian kita durhakai, betapa besarnya dosa kita. Ya, lantas bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Ya, maka dosanya lebih besar. Maka perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih dari sekedar orang berbuat dosa kepada sesama makhluk. Mungkin kita akan tercengang kalau seandainya ada seorang anak yang zina terhadap ibunya. Ya. Kita akan kaget dan kita akan tercengang betapa durhakanya si anak ini sampai ibunya dizinai. Tetapi tidakkah kita lebih yang merinding kalau seandainya ada seorang hamba yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini harus diperhatikan bahwasanya dosa kesyirikan itu dosa yang menempati tingkat pertama daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya. Dosa yang apabila dia datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu, zina kepada ibunya, dosa selain syirik. Kalau Allah kehendaki akan diampuni. Nah, hadal hadits sahih wal mustadrak wa ghairuhuma. Hadis ini disebutkan dalam sahih, demikian juga dalam mustadrak susulannya dan juga yang selainnya. Baik. Di dalam sahih Bukhari disebutkan di sana pada nomor yang 3360. Disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya pada nomor 124. Disebutkan dalam mustadrak jilid 2 halaman 317. Menunjukkan tentang keabsahan hadis ini. Nah, dan bagaimana mauqifnya para sahabat tentang resahnya mereka jika disebutkan dengan dosa. Resahnya mereka, gelisahnya mereka seandainya amalan mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kita. Berbeda dengan mauqif kita. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa ibadah kita ini sudah diterima. Ibadah kita sudah disambut oleh Allah, tidak pernah memikirkan tentang pembatal-pembatal ibadah kita, berbeda dengan sahabat, begitu sangat takutnya mereka. Wali Ahmad bin Nahwihi an Abdullah qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'ala ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah fa ayyuna la yadhlim nafsahu? Qala innahu laisa alladzi ta'nun. Alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim innama huwa syirku. Naam. Disebutkan pula dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari Abdullah ibni Mas'ud, beliau berkata ketika turun ayat orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, hal ini memberatkan ya pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat diri mereka, enggak ada yang selamat. Ya, bagaimana ya sikap mereka, ta'anni waraknya mereka dengan ibadah-ibadah mereka, tidak merasa kalau ibadah kemudian langsung diterima, dihitung-hitung ibadahnya, saya sudah ibadah ini, saya sudah ibadah itu, enggak mungkin Allah akan menolaknya. Ya, kemudian rasa tenang kalau sudah ibadah. Ya, Maka mereka langsung segera mendatangi Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Ya, kita enggak akan selamat ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya perkaranya itu bukan seperti yang kalian inginkan, bukannya seperti kalian maksudkan. Tidakkah kalian mendengar ucapannya seorang hamba yang soleh? Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Innama huwa syirku." Sesungguhnya dimaksud dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Wa an Umar annahu fassarahu bidzunub. Fayakununal ma'na al-amnu min kulli adabin. Wa qala al-Hasan wal Kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Dari Umar, beliau menafsirkan ya kezaliman tadi dengan adzunub. Tetapi sanad yang sampai kepada beliau tidak sahih. Ya, pembawa-pembawa khabarnya yang sampai kepada beliau tidak sahih. Jadi tafsir ini disandarkan kepada Umar, tetapi sanadnya tidak sahih, lemah. Jadi tidak bisa kita tetapkan bahwasanya ini ucapan siapa? Umar bin Khattab. Fayakunun al-makna, kalau seandainya kezaliman tadi dimaknai dengan dzunub, maka apa maknanya? Al-amnu min kulli adabin. Jadi seseorang yang tidak mencampuri imannya dengan dosa, maka dia akan aman dari setiap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia aman dari setiap azab. Kenapa? Karena tidak mencampuri keimanannya dengan dosa-dosa. Wa qala al-Hasan wal Kalbi, berkata al-Hasan dan al-Kalbi, ulai mereka lahum akan mendapatkan al-amnu keimanan, keamanan fil akhirah, di akhirat kelak, wa hum muhtaduna fid dunya, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia ini. Apa maknanya? Maknahu al-ihtida'u, yang mendapatkan petunjuk fid dunya, di dunia ini, liyahsulal amnu, untuk mendapatkan sebuah keamanan fil akhirah, di negeri akhirat. Wa huwa al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini dia berjalan di atas petunjuk, yang dengan petunjuk tadi akan mengarahkan kepada sebuah keamanan di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyakum wasidqa, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian jujur, jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada jannah. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Walladzina syaqqa 'alaihim dhannu anna dhulma al-mashrut huwa dhulmul 'abdi nafsahu wa annahu la amna wa la ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu, fabayyana lahum an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallama ma dallahum 'ala anna syirka dhulmun min fi kitabillah, fala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidhulmin, fa inna man lam yalbas imanahu bihadha dhulmi kana min ahli al-amni wal ihtida' kama kana min ahli al-istifa' fi qawlihi ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina astafainahu min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi." Kemudian Syekhul Islam berikan penjelasan terkait dengan apa yang diperbincangkan dalam ayat ini, walladzina syaqqa alaihim, dan orang-orang yang merasa berat atas mereka tentang turunnya ayat ini. Dhannu, mereka menyangka, anna dhulmal masyrut, sesungguhnya kezaliman yang disyaratkan di atas. Mereka menyangka kezaliman yang disebutkan dalam ayat tadi, huwa dhulmul abdi nafsahu, kezaliman seorang hamba dirinya. Bagaimana seorang hamba bisa zalim kepada dirinya? Yaitu tidak dia tunjukkan jalan yang sahih. Dia jatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dia jatuhkan dirinya ke dalam perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah menzalimi dirinya. Dirinya pengin aman, tetapi dirinya menjatuhkan ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi mereka menyangka kezaliman tadi, kata beliau, adalah zalim seorang hamba pada dirinya. Wa annahu la amna wal ihtida', dan sungguhnya tidak ada keamanan dan tidak ada sebuah petunjuk kecuali bagi siapa yang tidak zalim kepada dirinya. Mereka menyangka bahwasannya tidak akan aman, tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali orang yang tidak zalim pada dirinya. Nah, terus siapa di antara kita yang tidak zalim? Berarti kita tidak aman dan kita bukan di atas petunjuk. Ini yang menggetarkan hati sahabat. Maka Rasul menjelaskan kepada mereka apa yang menunjukkan mereka kepada pemahaman mereka yang salah tadi, bahwasanya syirik yang disebutkan ya sebagai tafsir daripada kezaliman yang ada dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu kesyirikan. Maka tidak akan mendapatkan sebuah keamanan, tidak akan mendapatkan sebuah petunjuk kecuali orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Maka sesungguhnya seseorang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan ini, ya, kana min ahlil amni wal ihtida, maka dia akan masuk ke dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat kelak dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, wal ihtida, dan akan mendapatkan petunjuk di dunia ini serta di akhirat. Maknanya apa? Ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu syirki haula, mereka adalah orang-orang yang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki ya akal yang sehat, memiliki pandangan-pandangan yang naam selamat. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ya apa namanya petunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awratsnal kitab," kemudian kami berikan sebuah kitab, "alladzina istafaina min ibadina," kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, "tetapi faminhum dzalimun li nafsihi," ya, sebagian mereka masih ada yang zalim kepada dirinya. Jadi enggak dinafikan kezaliman seorang hamba pada dirinya, itu enggak dinafikan. Tetapi yang diinginkan dalam ayat yang di atas tadi adalah kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi masih ada orang yang mendapatkan petunjuk tetapi dia zalim banyak. Tetapi bukan itu yang diinginkan dalam ayat yang di muka tadi. Yang diinginkan adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wahada, kata beliau, la yanfi an yu'akhadha ahaduhum bidhulmihi linafsihi idza ja'a bihi, kalau dia datang membawanya. Dan yang seperti ini la yanfi, tidak menafikan, tidak meniadakan, an yu'akhadha, untuk diazab, ahaduhum, salah satu dari mereka, bidhulmihi, dengan kezaliman, linafsihi, yang naam dia peruntukkan pada dirinya. Jika dia datang membawa Allah jika dia datang berjumpa dengan Allah dengan dosa tadi, dengan kezaliman tadi, akan diazab. Ya, walaupun azabnya berbeda dengan azab yang akan diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. Bidzambin idza lam yatub, ya, dengan dosa atau maksiat jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Yaitu yakni bidzunubin ukhra ghairu syirki, dengan dosa yang lain yang selain daripada kesyirikan. Orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini bukanlah orang yang maksum, dalam artian kadang dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan ketika dia meninggal belum sempat bertaubat dari dosa-dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menafikan kadang orang tadi akan diazab sesuai dengan dosa yang dia belum bertobat darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil biji dzarrah, dia akan melihat buahnya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Iqab yang akan dia rasakan. Al-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Waqad sa'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu kesempatan Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, ayuna lam ya'mal su'an? Ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, takut ya, membaca ayat ini. Datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah beramal jelek? Faqala ya Abu Bakrin, alasta tansab? Ya, alasta tahzan? Alaysa yusibukal na'am? Alaysa yusibukal la'wa? Fadhalika matujizu nabihi. Na'am. Dikeluarkan oleh Na'am Ashabus Sunan dan salatnya sahih sampai ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, maknanya salatnya sahih hadis ini. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek? Maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, bukankah engkau terkadang tertimpa keluh kesah? Bukankah engkau suatu saat bersedih? Bukankah terkadang menimpamu berbagai macam musibah-musibah? Maka yang demikian itu sebagai bentuk kafarah bagi kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seseorang. Maka disebutkan dalam hadis apa? Ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala ya huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah ada yang menimpa ya seorang hamba dari berbagai macam musibah, gundah gulana, kacau ya, taib sampai duri yang menusuk ya kakinya, maka itu semuanya kafarah. Tetapi kalau seandainya dia meninggal, dia masih membawa dosa, nah Allah Maha Adil. Ya, dia akan diikop sesuai dengan kadar dosa yang dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ya, afa anhu wa insya'a azab. Kalau Allah kehendaki akan dimaafkan, tidak dipandang dosa-dosanya. Kalau Allah kehendaki akan diazab. Semuanya sesuai dengan na'am bagaimana makhluk tadi ketika berbuat dosa di dunia ini. Nah, baik, jadi intinya seorang yang datang berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak, nah walaupun dia termasuk ahlu tauhid, maka dia akan diadab, terkadang akan diadab dengan sebab dosanya tadi. Nah, jadi bukan maknanya orang itu kalau sudah tidak syirik enggak akan diadab, tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosanya tadi. Kalau Allah kehendak, Allah ampuni, langsung dimasukkan jannah. Nah, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, mengingat melihat ya bagaimana sang hamba tadi dalam melakukan dosa. Terkadang mereka ada yang terpaksa menyesal dan sebagainya, yang ketika berjumpa dengan Allah, Allah Maha tahu. Ya, Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan adab dulu ya sesuai dengan kadar dosa yang dia bawa. Nah, pada hari kiamat kelak. Fa bayyana annal mu'mina alladzi idza mata dakhalal jannah. Maka penjelasannya, sesungguhnya seorang mukmin yang mati maksudnya qad yujza bi sayyiatihi fid dunya, terkadang dia telah dibalas kejelekan-kejelekan yang ia lakukan di dunia ini. Inilah enaknya seorang mukmin ya, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin, khusus bagi mereka. Menakjubkan sekali. Perkaranya yang menimpa dia semua bagus, enggak ada yang jelek. In asabahu syarra'i ya, syakara. Kalau menimpanya kenikmatan-kenikmatan, keadaan-keadaan yang membahagiakan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra'u sabara, kalau seandainya sedang menimpa berbagai macam petaka musibah, dia sabar. Kenapa? Karena itu merupakan mukaffiratil dzunub, ya, sebagai bentuk takfir, penghapus, penggugur dosa-dosa yang ia lakukan disegerakan di dunia. Maka jangan banyak menggerutu ketika mendapatkan musibah. Nah, barangkali itu adalah mukaffirah, penghapus, ya, dari dosa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Nah, tidaklah setiap musibah melainkan di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari kita. Ya, jadi kalau kita tertimpa musibah maka renungkan, ya, dan syukuri, mudah-mudahan ini sebagai mukaffiratun lidzunub, sebagai bentuk takfir, penggugur dosa kita. Ya, jangan malah dikasih musibah malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dosa dan maksiat. Ya, ketika dikasih musibah bukan apa mengingat bahwasanya ini merupakan takfir, penggugur daripada dosa, malah mengantarkan dia pada berbagai macam apa kejelekan-kejelekan yang lain. Ini malah musibah. Ya, sudah dia tertimpa musibah malah menjatuhkan ke dalam musibah yang lain. Tapi kalau seorang mukmin, dia akan ingat. Ya, terkadang sebab dosa yang ia lakukan, ya, kemudian Allah SWT berikan kepada mereka ujian, cobaan, petaka, musibah, itu merupakan bentuk daripada takfiru dzunub, ya, penghapus dosanya di dunia ini. Ya. Nah, karena terkadang takfiru dzunub itu bentuknya dengan masaib di dunia, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada sang hamba di dunia ini, maka bersabarlah. Nah, jangan banyak mengeluh terhadap manusia. Manusia itu kita, ya, apa namanya, kita sampaikan keluhan-keluhan kita, mereka tidak akan bisa menyingkapnya. Ya, justru kalau mereka itu benci dengan kita, maka mereka akan mengejek kita. Ya. Taib. Maka berhati-hati menyampaikan keluh kesah kepada seseorang yang memang kita tidak yakin dengan keberadaan dia. Justru malah mereka itu enggak akan apa namanya memberikan kepada kita solusi, justru malah akan tambah menyakitkan. Ini kalau kita banyak syakwa kepada manusia. Berbeda kalau syakwanya kepada Allah. Selain itu ibadah, maka sebagai bentuk takfir lidzunub. Qala faman salima min ajnasi dzulmi tsalatsa. Maka barang siapa yang selamat dari jenis-jenis kezaliman, tiga kezaliman, apa itu? Asyirki wa zulmil ibad wa zulmihi li nafsihi, kezaliman kepada hamba, kezalimannya kepada dirinya, bima duna syirki, yang bukan kesyirikan, kana lahul amnu attam wal ihtida'u tam, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan juga petunjuk yang sempurna. Selamat dari ketiga kezaliman. Yang pertama syirik, yang kedua kezalimannya kepada hamba yang lain, yang ketiga kezalimannya pada dirinya sendiri, ya, yang bukan kesyirikan, yang bukan bentuknya kesyirikan. Ya, adapun yang sifatnya bukan kesyirikan, terkadang orang terjatuh. Nah, jadi yang diinginkan dengan zulmul ibad, zulmuhu ala akhihi, kezaliman dia pada hamba yang lain. Selamat dia, maka mendapatkan aman dan juga petunjuk. Wa man lam yaslam min dzulmihi li nafsihi. Maka barang siapa yang selamat dari kezalimannya terhadap dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida'u mutlaqan, maka dia mendapatkan keamanan dan juga petunjuk secara mutlak. Tidak tam tapi mutlak. Masuk pada golongannya orang yang mendapatkan petunjuk secara, ya, umumnya. Baik. Dan semuanya ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan mutlak, disebutkan di sini wa mutlaqu syai' yakunu fihi an-naqsu. Wa syai'ul mutlaq wa syai'u al-kamil atam. Dikatakan syai' mutlak ini karena ada kekurangan. Kalau dikatakan asy-syai' al-kamil berarti sempurna. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang kurang. Dia akan mendapatkan keamanan tapi berkurang. Dia akan mendapatkan petunjuk tetapi apa? Berkurang. Ini maksudnya. Jadi orang yang dia berbuat zalim pada dirinya, dia mendapatkan keamanan tetapi di bawah keamanan yang akan dapatkan bagi orang yang tidak berbuat zalim kepada apa? Dirinya. Bertingkah. Ini maksudnya. Jadi kalau yang pertama dikatakan al-amnu at-tam, keamanan yang sempurna, orang yang terjaga dari tiga kezaliman tadi. Ya, wal ihtida'u petunjuk at-tam yang sempurna. Ya, tetapi yang disebutkan di bawah, orang yang terkadang terjatuh pada kezaliman pada dirinya, dia masih mendapatkan tetapi tidak sempurna dengan ya apa yang didapatkan oleh orang yang pertama tadi. Bimakna, dengan makna annahu la budda ayat khulal jannah. Ya, maka tentu saja harus masuk surga. La budda, ini tentu bisa dia masuk surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dijanjikan hal itu pada ayat yang lain. Jadi walaupun terkadang dia berbuat kezaliman, tetapi dia dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maksudnya apa? Makna dzalik walau indahu syai' minan amni la budda lahu an yadkhula al-jannah. Ya. Walaupun dia mendapatkan sedikit dari rasa aman, tetapi dia masih berkesempatan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabul amnu al-batta idza jaa syirku al-akbar, dan akan hilang sama sekali keamanan dan petunjuk kalau dia mendatangi kesyirikan. Jadi maksudnya apa? Kalau dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa syirik, ya, dia masih bisa mendapatkan keamanan dan petunjuk. Walaupun tidak sempurna, tetapi dia akan masih mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi siapa yang datang menghadap Allah dengan dosa kesyirikan, maka dia akan hilang keamanan dan ihtida' al-batah, sama sekali hilang. Dalam artian apa? Dia akan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk masuk jannah. Wa qad hadahullahu ila siratal mustaqim, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk pada dia pada jalan yang lurus. Alladzi takunu akibatuhu fihi ilal jannah, yang mana sirat tadi, jalan tadi, mana ya yang dilaluinya itu akan bisa mengantarkan dia kepada jannah. Wa yahsullahu min naqsin amni wal ihtida', walaupun terkadang menghasilkan baginya rasa aman yang kurang dan petunjuk yang kurang. Bihasabi ma naqasa min imani bi dzulmihi li nafsihi, sesuai dengan kurangnya iman karena sebab kedzaliman pada dirinya sendiri tadi. Nah, itu yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala tentang apa tafsir daripada ayat yang kita sampaikan di muka tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang bertauhid tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Ya, tidak mencicipi sama sekali apa? Nah, tetapi bagi siapa yang mereka zalim terhadap dirinya, na'am, maka mereka tetap mendapatkan janji surga, tetapi di bawah ya orang yang mereka tidak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, maka sama sekali dia tidak mendapatkan keamanan dan tidak pula sama sekali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasar inilah bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling berbahaya jika dilakukan oleh seorang hamba. Nasallahu taala taufik wal afiyah wa an yujan wa an yujannibana min asyirki na'am wa dhalalat. Insyaallah ila huna, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam shawab, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhalu barakallahu.